إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Pembahasan yang terakhir berkenaan dengan hadis Abu Hurairah, juga hadis Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhuma tentang tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menganjurkan umatnya untuk bertaubat dan banyak istighfar. Beliau sendiri di keseharian beliau lebih dari 70 kali istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir tentang hadis ini yaitu tentang sighatul istighfar, bentuk istighfar, bagaimana seorang muslim harus mengucapkan istighfar. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, ketika beliau riwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Tsauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau selesai salat beliau istighfar 3 kali, kemudian beliau ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Beliau istighfar 3 kali. Hadis ini mirip, walaupun konteksnya beda, dengan hadis Abu Hurairah dan Aghar ibn Yasar. Ini Rasulullah SAW membiasakan diri untuk istighfar. Hadis Tsauban lebih khusus disebutkan menjadi kebiasaan beliau setiap selesai sholat. Begitu beliau salam, yang pertama beliau ucapkan adalah istighfar 3 kali. Maka perawi hadis di dalam Muslim yaitu Walid ibn Muslim bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya yang menyampaikan riwayat ini kepadanya, yaitu Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr. Faqultu lil Auza'i fa kaifal istighfar? Aku tanya kepada Auza'i, guru saya, bagaimana bentuk istighfar itu, bagaimana mengucapkannya. Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Kata Auza'i, dengan kamu mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Riwayat ini ada terdapat dalam Sahih Muslim menjelaskan kepada kita bahwa istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan astaghfirullah. Dan ini kita dapati keterangan dari perawi hadis, dan sebagaimana dalam ilmu hadis disebutkan ar-rawi a'lamu bima rawa, perawi hadislah yang paling mengerti riwayat yang ia sampaikan. Dia paling mengerti di mana dia yang mendapatkan riwayat itu, dia yang menukilkannya. Maka dia orang paling faham, paling mengerti tentang makna riwayat yang dia sampaikan. Al-Auza'i perawi hadis menyebutkan bahwa istighfar Rasul demikian dengan mengucapkan astaghfirullah, dan ini meluruskan kesalahan banyak orang di dalam mengucapkan istighfar dengan ucapan astaghfirullahal azim. dalam pengertian bahwa sunnah Rasul SAW ahaku an yuttaba, sunnah Nabi lebih baik untuk diikuti, dan sebagaimana sabda Rasul SAW, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Beliau yang paling sering beristighfar lebih dari 70 kali, bahkan dalam riwayat Muslim 100 kali di setiap harinya. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling bertakwa, paling beriman, tidak lebih ucapan istighfar beliau dari astaghfirullah. Dan ini yang menjadi sunnah yang seharusnya ditiru dan dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Astaghfirullah itu yang ada dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam istighfar, tanpa menambahinya dengan apapun juga. Bentuk yang kedua di dalam istighfar adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sayyidul istighfar an taqula Allahumma inni 'abduka, Allahumma inni 'abduk khalaqtani, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka binikmatika alaiya wa abu'u bidhambi wa a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alaiya wa abu'u bidhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah SAW, sayyidnya istighfar, artinya bentuk istighfar yang paling mulia, paling tinggi, sayyid, dengan kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau yang menciptakan aku, khalaqtani, aku adalah hambamu, aku di bawah perjanjian denganmu, yakni untuk taat kepada Allah selalu, mastata'tu semampu, selama aku bisa untuk mentaati perintah-perintahmu, sebatas kemampuan dan kekuatanku. A'udhu bika min syarri ma sona'tu, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kejelekan yang aku amalkan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, sebagaimana aku mengakui pula banyaknya dosa yang aku lakukan, maka ampunilah aku ya Allah, karena tiada zat yang maha mengampuni dosa kecuali engkau. Ini sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sayyidul istighfar, yang paling tinggi dan paling mulia dibaca oleh seorang muslim dalam istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau riwayat yang pendek, yang ringkas tadi disebutkan oleh Auza'i dengan cukup mengucapkan astaghfirullah. Baik. Di dalam hadis yang berikutnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bitaubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi وقد أضله في أرض فلات متفق عليه. dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik Al Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Anas, Rasulullah sampaikan, sungguh Allah itu lebih senang mendapati taubatnya hambanya ketika Allah mendapati si hamba bertaubat kepadanya. Allah lebih senang dari salah seorang hambanya yang terjatuh dari kendaraannya, yaitu onta di masa lalu, kemudian onta itu hilang darinya dalam keadaan dia di tengah gurun pasir. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, kata Nawawi, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi fala fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa'ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha waqad aisa min rahilatihi fabainama huwa kadhalika id huwa biha qa'imatan 'indahu fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Dalam riwayat Muslim lafadznya dari Anas bahwa Allah lebih besar kesenangannya dibandingkan kesenangan seorang hamba yang kehilangan ontanya dalam kondisi dia di tengah gurun pasir dalam perjalanannya, padahal onta itu membawa perbekalan dia, makanan dan minuman dia. Dia cari kesana kemari dan dia tidak dapati, sampai ia kemudian putus asa, letih dan putus asa, tidak mungkin onta itu dia dapati lagi. Tentunya padang pasir yang sedemikian luas dan besar. Fa'ata syajarah, karena dia letih dan putus asa, dia kemudian berteduh di sebuah pohon. Kemudian dia tertidur. Ketika dia terbangun, tiba-tiba dia dapati di samping dia unta yang selama ini dia cari, lengkap dengan perbekalan yang ia miliki, makanan dan minumannya. Maka langsung dia bangun dan memegang tali pengikat untanya, kemudian dia ucapkan, karena senangnya dia ucapkan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Demikian kata Rasulullah, ia ucapkan salah karena keterlaluan senangnya. Hadis demikian disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini demikian diriwayatkan oleh Anas ibn Malik yang dikenal sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallam semenjak Rasul masuk kota Madinah, sehingga kurang lebih 10 tahun Anas membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hajat dan keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketika ibunya membawa anak ini, karena beliau masih muda belia ketika datang Rasul di Madinah, dibawa oleh ibunya di hadapan Rasul dan dia nyatakan kepada Rasulullah, huwa khadimuka ya Rasulullah, anak ini akan membantu kamu dalam segala urusanmu. Dan disebutkan dalam riwayat banyak tentang keutamaan-keutamaan Anas. Salah satu yang berkenaan dengan Rasul SAW, bahwa Anas sebutkan, khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin, falam asma' minhu qat li syai'in lam af'alhu lima ma fa'altahu wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Saya membantu Rasulullah 10 tahun, tidak pernah saya dapati sekalipun dari beliau tentang sesuatu yang belum saya lakukan dari perintah beliau ditegur, kenapa tidak engkau lakukan. Tidak pula pernah saya dapati sesuatu yang saya lakukan kemudian ditegur, mengapa engkau lakukan demikian. Artinya beliau riwayatkan kebesaran hati Rasul SAW dan mulianya akhlak beliau alaihissalatu wassalam. Dan itu diperjelas dalam riwayat lain ketika Rasulullah pernah suatu hari memerintah Anas untuk suatu keperluan. Namanya anak kecil karena Anas memang sahabat yang muda beliau. Di tengah perjalanan sebelum dia lakukan perintah Rasul itu, dia berjumpa dengan Sibyan, anak-anak kecil yang sedang asyik bermain. Maka ia pun larut bermain bersama mereka. Dan hal itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Wajar, namanya anak kecil, kemudian melihat teman-teman sebayanya sedang asyik dalam permainan, ia pun tertarik untuk bermain bersama mereka. Hajat Rasulullah terlupakan dan Rasulullah hanya senyum melihat hal itu sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik. Dan karena 10 tahun beliau bersama Rasul, wajar kemudian Anas ini menjadi salah seorang dari 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul, salah satunya adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Dalam hadis ini Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang betapa senangnya Allah menerima taubat hambanya yang bertobat kepadanya. Dan kesenangan Allah ini Rasulullah SAW sebutkan lebih besar dibanding dengan kesenangan seorang hamba yang beliau sebut di tengah gurun pasir, tidak ada seorang pun yang bersamanya, dan dia membawa onta sebagai tunggangannya. Di onta itu ada perbekalan dia, uang dia, makanan dia, minumannya, dan segala-galanya, pakaiannya. Tiba-tiba kemudian ketika dia terjatuh dari onta itu, ontanya lari dan hilang. Dia cari, semakin jauh, semakin letih dia mencari, tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga kemudian dia pun putus asa, khalas, gak akan mungkin ditemui onta itu yang larinya sedemikian kencang. Dia hanya melihat ke arah depan, belakang, kanan, kiri, pasir. Putus asa dia, maka dia istirahat dalam kondisi kata Rasulullah waqad aisa min rahilatih, sudah putus asa, sudah gak mungkin lagi ketemu ini onta. Tiba-tiba ketika dia terbangun, dia dapati kembali ontanya persis di sampingnya menunggu dia bangun. Bayangkan betapa senangnya si hamba ini yang semula putus asa, yang semula sudah capek letih mencari, dan ongkos harta bendanya ada di onta itu, makanannya ada di onta itu, minumannya ada di onta itu, pakaiannya ada di onta itu. Kalau saja tidak Allah kembalikan onta itu kepadanya, apa nasib dia di tengah gurun pasir panas dan seorang diri? Maka wajar si hamba sedemikian senang mendapati ontanya kembali kepadanya. Langsung dia berdiri dan dia pegang tali pengikat onta itu, dan dia bersyukur kepada Allah maunya dengan mengucapkan tadi, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Karena sangat senangnya, tiada sadar si hamba salah dalam ucapannya. Hadis ini terdapat di dalamnya banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, di mana wahyu itu langsung turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis ini beliau beritakan kepada kita umatnya bahwa Allah senang, dan bahkan kesenangan Allah itu jauh melampaui kesenangan si hamba yang kehilangan unta itu tadi. Di dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, dibawakan oleh Imam Suyuti dalam Jami'nya, yang satu marfu, yang satu mursal, lafadznya berdekatan dan maknanya mirip dengan hadis ini. Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min al-'aqimil walid wa min adh-dham'anil warid wa min adh-dhalil wajid. Allah ketika menerima taubatnya si hamba jauh lebih senang dibandingkan dengan si hamba yang satu aqim, seorang hamba yang mandul, sudah diputuskan oleh dokter atau ahli medis, kamu ini mandul, gak mungkin punya anak secara ilmu medis. Ternyata tanpa disangka, tanpa dinyana, istrinya hamil. Padahal dia dengan tes laboratorium dan ini segala-galanya mandul sudah, gak mungkin nikah dengan wanita manapun dia akan mandul, gak akan punya keturunan. Ternyata subhanallah kasih rezeki anak. Betapa bahagianya si bapak ini, si suami ini. Ternyata dia punya keturunan, ada aqim walid. Senangnya luar biasa dengan kekuasaan Allah. Allah berikan rezeki anak kepadanya. Yang kedua, dham'anul warid, seorang hamba yang sedang dalam puncak kehausan. Dia cari sana air, tidak dia dapati, dia cari kemari, tidak dia juga jumpai, yang ada hanyalah fata margana. Tiba-tiba dalam puncak kehausannya dia dapati mata air. Betapa senangnya si hamba. Yang ketiga, Abdal al-wajid, seorang hamba yang sedang kehilangan, kehilangan sesuatu yang dia sangat butuhkan, suatu yang sangat dia cintai atau dia sayangi, kemudian hilang, tentu dia kecewa dan gelisah, sedih. Ternyata dia dapati kembali barang yang sempat dia kehilangan, barang itu dia juga sangat senang. Allah jauh kesenangannya lebih tinggi dari tiga hamba, bentuk hamba ini, mandul yang kemudian punya anak, kehausan yang kemudian mendapati air, dan yang kehilangan kemudian mendapati kembali barangnya. Berarti dalam hadis ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-farah, senang. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat senang. Dan sifat ini harus diyakini dan diimani sebagai sifat kebesaran dan keagungan Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah yang memberitahukan kepada kita Allah memiliki sifat ini, senang ketika mendapati taubatnya si hamba, dan merupakan bentuk batil kalau kemudian diselewengkan makna yang disebutkan oleh Rasul ini kepada makna yang lain. Aku senang ini maksudnya ridho, keridhoan Allah, atau kecintaan Allah, atau kehendak Allah untuk memberi pahala atau menerima taubat si hamba. Karena kalau kehendak itu sifat wajib katanya. Alasan mereka karena kesenangan ini sifat makhluk, tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah. Padahal Allah itu mukhalafatun lil hawadith katanya. Dan ini penolakan terhadap berita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jelas batilnya. Bagaimana mungkin zat yang maha suci, yang maha mulia disamakan dengan makhluk yang serba kurang dan penuh dengan kelemahan? Kalau itu kepada makhluk, memang kesenangan itu terkadang membawa dampak negatif, di mana kesenangan itu adalah perubahan kejiwaan seseorang ketika mendapati apa yang dia sukai, apa yang cocok dengan pribadi atau kejiwaannya, sehingga goncang atau berubah dirinya atau kejiwaan yang ada dalam dirinya. Terkadang kegoncangan itu melampaui batas sehingga bisa orang itu lalai dari segalanya karena sangat senangnya. Dan itu pun kalau berkenaan dengan makhluk, terkadang karena perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak sepenting itu untuk dia kemudian senang luar biasa. Senang karena ternyata lamarannya kepada fulanah diterima. Terus ya wajarlah kemudian kalau senang, tetapi kemudian melampaui batas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya ia lakukan. Senang karena lulus dari ujiannya sehingga punya gelar, senang si hamba. Itu sebab-sebab kesenangan hamba. Terkadang karena sesuatu yang masih abstrak, sesuatu yang gak jelas. Senang lulus, apa kamu setelah itu yakin punya pekerjaan yang mapan? Siapa yang bisa menerima kamu? Banyak para sarjana menganggur. Apa artinya senang lulus dari itu? Yang berlebih-lebihan, bikin pesta, bikin acara ini, acara itu, buang-buang uang. Al-muhim itu kalau makhluk, tidak mungkin disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kesenangan Allah pun berbeda dengan karena suatu yang sangat mulia, yaitu taubat, ibadah, amalan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, amalan saleh yang membuahkan keridhaan Allah, yang membuahkan al-jannah, surga bagi orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwa nu'minu bisifatillah ma ja'a fil kitab wa sunnah wa la nata'addal Qur'an wal hadith. Kita wajib mengimani seluruh sifat-sifat Allah yang ada di dalam Qur'an dan di dalam hadith, apa yang Allah beritakan kepada kita, apa yang Rasulullah sebutkan, dan kita tidak melampaui Quran dan hadis. Yang tidak ada berita dari Quran, tidak ada berita di dalam sunnah Rasul, kita tidak berani menyatakan bahwa itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena permasalahan ghaib, maka jalannya cuma satu, yaitu berita, hanya informasi yang datang dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mengenal dan mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, bahwa Allah memiliki sifat senang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan pula tentang luasnya rahmat Allah kepada hambanya, di mana Allah akan menghapus dan tidak menganggap dosa hamba yang telah melakukan dosa, dan bahkan Allah terima kemudian segala perbuatan-perbuatan baiknya. Siapapun yang bertobat kepada Allah pasti akan Allah terima taubatnya, pasti akan Allah ampuni dosanya selama dia mau sungguh-sungguh bertobat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, laula annakum tudnibun la dhahaballahu bikum ila qaumin adnabu. Kalau saja seandainya kalian tidak berdosa, pasti akan Allah tinggalkan kalian, Allah datangi kaum yang banyak melakukan dosa, kemudian mereka diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubat mereka. Taubat ini seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sangat dicintai Allah dan Allah sangat senang karena banyak mengandung makna tauhid, makna-makna ketuhanan Allah, di mana dengan taubat ini tampak sekali kehinaan dan kebutuhan si hamba kepada Allah. Sangat tampak sekali bahwa si hamba betul-betul membutuhkan Allah Tuhannya, betul-betul dia menunggu ampunan Allah, betul-betul dia mengharap. Juga sangat tampak kebesaran Allah dan maha kayanya Allah. Wah, Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya, justru mereka yang membutuhkan Allah. Sangat tampak di sana Allah dibutuhkan oleh hambanya, diharapkan ampunannya si hamba kalau dia sungguh-sungguh, bahkan mungkin dia sampai menangis di hadapan Allah karena dosa-dosanya. Sangat tampak sekali kebesaran Allah ketika dia bertaubat. Yang ketiga, dengan adanya taubat ini pula tampak akan lebih jelas makna beberapa sifat Allah seperti Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, yang maha penerima taubat dari hambanya, di mana kalau tidak ada dosa, kalau si hamba tidak bertaubat, nggak akan tampak makna sifat itu. Bagaimana akan difahami Allah itu maha pemurah, maha pengampun dosa, menerima taubat hambanya, kalau si hamba tidak terjatuh dalam dosa dan maksiat? Bukan berarti ini kemudian anjuran untuk dosa, bukan berarti ini anjuran untuk si hamba melakukan maksiat agar tampak kemurahan Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kebesaran Allah, dan akan tampak di sana beberapa makna sifat Allah. Allah kehendaki ada dosa itu, Allah kehendaki terjadi maksiat itu, walaupun Allah membencinya. Nah, agar di sana si hamba bertaubat, tampak penghambaan dia dan kerendahan dirinya di hadapan Allah, tampak kebesaran Allah, dan tampak pula maha pemurah dan Allah yang maha pengampun. Di dalam hadis ini pula menunjukkan bahwa semestinya kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang tidak disengaja itu tidak di dipermasalahkan terlalu besar, apalagi karena kondisi-kondisi tertentu, karena sangat sedih, karena sangat bahagia, karena terlalu marah, karena alhasil karena beberapa sebab, hendaknya kesalahan itu tidak diperbesar dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Di mana dalam hadis ini ucapan hamba ini ucapan kufur. Ucapan kufur, kalau dia mengerti, kalau dia dalam kondisi sadar tentang apa yang dia ucapkan, kufur. Dia menganggap Tuhannya Allah dan Allah sebagai hambanya, ini kufur. Tetapi ketika dia ucapkan itu karena sangat senangnya, terlepas kontrol si hamba. Ini tadi yang disebut karena senang melampaui batas, lupa begitu, lupa daratan karena sangat senangnya, maunya bersyukur kepada Allah, tetapi tidak lagi terkontrol apa yang dia ucapkan. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu, Engkau adalah hambaku. Dan Allah tidak kemudian menghukum hamba ini. Allah tidak menghukum si hamba yang mengucapkan ucapan kufur ini. Nah, demikian pula di dalam banyak hal, kalau kemudian itu diucapkan karena ketidaksengajaan, karena lalai, karena lupa, atau karena terlalu sedih, hendaknya tidak diperbesar permasalahan itu, jangan dituntut lebih, khususnya berkaitan dengan problematika rumah tangga antara suami dengan istri. Kadang karena cekcok, karena jengkel, keluar kata-kata yang sebenarnya kalau dalam keadaan sadar, dalam keadaan tenang, dia gak akan sampai hati melontarkan kata-kata itu. Tapi orang yang kurang ilmunya, kurang kebijaksanaannya, akan menuntut, gak bisa, apa mau kamu tadi ucapkan begini, apa yang kamu maukan, kamu tadi mengucapkan begini, ayo saya gak terima, mari kita ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini. Akan memperuncing permasalahan, toh itu keluar dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang enggak sewajarnya. Di dalam hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa tidak semestinya seorang hamba itu bersandar diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis ini hamba yang kehilangan ontanya karena dia ketika tertidur, turun dari ontanya, dia tertidur dalam keadaan dia pasrahnya berserah dirinya kepada onta ini, dalam artian dia tenang. Pas nanti bangun akan makan, akan minum, dan itu ada perbekalan dia di onta itu. Berserah dirinya kepada selain Allah. Nah, ketika si hamba demikian, ternyata yang ia percayai berkhianat kepadanya. Ari ontanya, namanya binatang. Demikian pula yang lainnya. Jangan berserah diri kepada selain Allah, kecewa nanti. Tetapi hendaknya seorang hamba itu hanya berserah diri kepada Allah dan menjalani asbab syar'iyah, sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperbolehkan. sebab-sebab yang diridhai oleh Allah, untuk kerja, untuk cari nafkah, untuk cari penghasilan, karena Allah perintahkan demikian. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nushur. Allah yang jadikan bumi itu mudah terhampar bagi kalian, maka jalan kalian di atas bumi itu. Wa kulu min rizqi, dan makan rizki Allah setelah kamu usaha cari, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Ada ikhtiar yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian telah salat Jumat, sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di muka bumi, kerja, nah, cari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiar, ada usaha, tetapi bukan berarti kita berserah diri kepadanya bahwa dengan usaha ini saya akan mendapatkan rizki saya, dengan usaha ini saya akan dapatkan kesenangan duniawi saya. Lah, kamu akan dikhianati oleh usaha kamu sendiri kalau kamu berserah diri kepadanya. Ternyata dagangan kamu ludes, ternyata bisnis kamu pailit, ternyata, dan banyak ternyata-ternyata yang lainnya. Tetapi hendaknya, kata Rasulullah, jadi seperti seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti seekor burung. Di pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan kosong perutnya. Di sore hari dia pulang sudah penuh perut dan kerongkongannya dengan bahan-bahan makanan untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Burung tidak pernah lulus kuliah, burung tidak pernah belajar, burung tidak pernah kursus, tetapi dia dapat saja rizkinya tiap hari. Tetapi tidak berdiam diri di dalam sangkar, keluar, terbang, dan itu usaha. Dia berusaha keluar dari sangkarnya, dan itu tenaga, capek. Dia harus menggerak-gerakkan sayapnya ke sana kemari, cari rizki Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dia dapat rizki, dia bisa makan dan bisa memberi makan kepada anak-anaknya. Nah, jangan berserah diri, jangan menggantungkan segala sesuatu itu kepada selain Allah, kamu akan dikhianati. Di dalam hadis pula menunjukkan tentang sunnahnya bersuri teladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah dengan menggambarkan sesuatu untuk lebih mudah dicerna, lebih mudah difahami, dengan cara menyebutkan permisalan-permisalan yang gampang untuk diterima. Rasulullah dalam hadis ini memberikan permisalan tentang betapa senangnya Allah terhadap taubatnya si hamba, yaitu dengan permisalan seorang manusia yang kehilangan ontanya kemudian dia ketemukan kembali. Terkadang di dalam dakwah dibutuhkan, terutama di hadapan orang yang awam, di hadapan orang yang mereka istilahnya taraf pemikirannya tidak setinggi itu, perlu diberikan contoh-contoh dan permisalan untuk lebih mudah mereka pahami. Tetapi hal-hal yang semacam itu hendaknya sesuatu yang mendatangkan faedah, ada manfaatnya, terutama kisah-kisah yang ada dalam Quran, kisah-kisah yang ada dalam sunnah Rasul SAW, dan tidak dijadikan sumber segala-galanya. Tidak dijadikan sumber segala-galanya, di mana sebagian orang sampai kemudian dikenal cara dan metode dakwah yang dia sampaikan adalah dengan cerita-cerita, kosos, bawa cerita. Dahulu kala begini dan begitu, buat cerita, mungkin cerita-cerita yang khayal, cerita yang fiktif, nggak ada kenyataannya. Cerita-cerita yang dusta atau cerita khayal yang nggak ada beritanya di dalam Quran, tiada beritanya di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menceritakan betapa bahayanya durhaka kepada orang tua, ceritakan dahulu kala ada seorang anak yang saleh, kemudian dia pulang setelah besar, tidak mengakui orang tuanya, akhirnya dilaknat oleh sang ibu, akhirnya dia menjadi batu, maling kundang. Siapa mau percaya cerita khoyal manusia bisa jadi batu? Apa enggak ada cerita tentang ancaman kedurhakaan kepada orang tua dalam ayat, sehingga harus menggunakan cerita fiktif semacam itu? Apa enggak ada hadis Rasulullah yang mengancam bahaya besarnya dosa durhaka kepada orang tua, sehingga harus terpaksa, kalaupun dia enggak terpaksa, menyampaikan cerita-cerita seperti itu? 1001 malam, cerita ini, kisah itu, yang semacam ini tidak dibenarkan. Memang betul, jadi terkadang untuk lebih mudah memahamkan orang perlu dikasih permisalan, dikasih contoh, dikasih cerita. Tetapi ada batasan-batasannya. Cerita itu hendaknya yang ada dalam Quran. Banyak cerita di dalam Quran, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, semua itu cerita, cerita Nabi Yusuf alaihissalam, dan banyak hikmah yang terpendam di dalamnya, banyak pelajaran yang ada di dalam cerita-cerita itu. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasul SAW. Oleh sebab itu, salah satu penyebab banyaknya hadith-hadith maudhu', hadith-hadith palsu tersebarnya, itu karena para ini khusus, para pembawa cerita. Rasulullah pernah bersabda begini, cerita dia, bukan riwayat yang dia sampaikan, mengada-ngada. Karena kalau gak dibumbu-bumbui begitu, kurang asyik ceritanya. Nah, yang semacam ini bukan cara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.